إن أصغر الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا InsyaAllah ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan topik pembahasan yang telah kita mulai pada beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang apa Pak? Masih ada ingat? Minggu kemarin kita bicara masalah apa? Cara melindungi diri dari godaan syaitan. Melindungi diri dari godaan syaitan. Nah, telah kita ketahui pada kesempatan yang telah lalu, ucapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Bada'i', itu Bada'i' Al-Fawaid, beliau menyebutkan bahwa syaitan di dalam menyesatkan umat manusia, di dalam menjerumuskan umat manusia, memiliki beberapa tahapan-tahapan yang ditempuh. Ada langkah-langkah, ada beberapa cara yang dilancarkan dalam rangka untuk menjauhkan seseorang dari jalan yang hak, dari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mengajak umat manusia untuk berbuat apa? Kesyirikan. Mengajak umat manusia untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, untuk ingkar dengan Allah, untuk kufur, untuk menjadi seorang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya alaihi assalatu wassalam. Yang pertama, dan telah kita sebutkan contohnya. Kemudian yang kedua, jikalau cara ini tidak berhasil atau target ini tidak berhasil, maka setan akan turun kepada target yang kedua, ya, kepada tujuan yang kedua, yaitu mengajak umat manusia untuk berbuat apa? Ke bid'ah. Setelah enggak berhasil, enggak mampu, ternyata hamba itu kuat, bisa untuk mempertahankan keislamannya, keimanannya, mempertahankan tauhidnya, maka setan tidak tinggal diam, setan tidak menyerah, tapi berusaha untuk mencari jalan lain. Seorang yang ahlul ibadah, orang yang taat kepada Allah, yang nampaknya senang dengan beramal soleh, maka disiapkan oleh syaitan dengan jalan yang kedua, yaitu apa? Diajak, diperindah sebuah amalan, seakan-akan amalan itu adalah sebuah ibadah yang mendekatkan diri, yang berpahala. Nah, padahal hakikatnya itu bukan sebuah ibadah. Dan telah kita ketahui tentang definisi apa itu bid'ah, kemudian apa sisi bahayanya bid'ah, dan juga ucapan para ulama bahwa bid'ah itu ternyata lebih berbahaya, lebih jelek, lebih buruk, dan lebih disukai oleh syaitan dibandingkan dengan dosa-dosa apa besar. Di antaranya karena orang yang berbuat bid'ah, dalam menjalankannya, dalam melaksanakannya, dia meyakini bahwa apa yang dia kerjakan adalah sebuah amalan kebaikan, sebuah ketaatan, yang mana dia mengharapkan dengan itu semua pahala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika diingatkan bahwa amalan itu adalah amalan yang jelek, dia enggak terima, dia pun membantah, berusaha untuk mempertahankan, sehingga orang yang berbuat demikian, orang yang terjatuh kepada kebid'ahan, susah untuk bertaubat. Susah untuk bertaubat. Kecuali apabila dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang melakukan dosa besar, ya, melakukan ya pencurian, pembunuhan, ya, perampokan, apapun semisalnya, maka di dalam hatinya ya, dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah salah, yang dia lakukan adalah keliru, dan dia memiliki harapan suatu saat nanti akan berhenti dari ya, keadaan yang demikian. Dia ingin ya, berharap, berangan-angan nanti ya, suatu hari kelak dia menjadi orang yang baik, ya, bukan seperti yang sekarang, nah, yang penuh dengan dosa, yang beriman dengan apa kemaksiatan. Nah, ini barakallahu fikum. Sisi ya, jeleknya bid'ah atau lebih jeleknya bid'ah dibandingkan dengan apa kemaksiatan. Ya, bahkan di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan ya, tahapan bid'ah itu adalah tahapan yang kedua setelah apa? Setelah kesyirikan dan kekufuran, ya, sebelum dosa apa? Sebelum dosa besar. Nah, ketika tahapan yang kedua ini tidak bisa, ya, seseorang itu dibujuk, dirayu, ya, untuk melakukan kebid'ahan, ya, tidak mampu, tidak, ya, tidak tergiur, tidak tergerak hatinya untuk melakukannya, maka setan akan, ya, berpindah kepada target yang ketiga. Ya, pada tahapan yang ketiga, yaitu mengajak umat manusia untuk ya, terjatuh kepada dosa-dosa besar. Ya. Pada dosa-dosa besar. Setelah kita ketahui, kita bahas kemarin apa definisi dari dosa besar. Ya. Di antara definisi yang disebut oleh para ulama bahwa dosa besar itu adalah semua dosa yang disebut baik itu dalam Al-Quran ataupun sunnah ataupun berdasarkan ijma bahwa kemaksiatan itu adalah dosa besar. Ya, misalnya barakallahu fikum, Nabi SAW ya, bertanya kepada para sahabatnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ya, maukah kalian aku beritahu tentang dosa-dosa yang paling besar atau dosa besar yang paling besar? Nah, Nabi mengatakan dosa besar yang paling besar. Nah, maka ya, menunjukkan bahwa kemaksiatan atau dosa yang disebutkan ya, dalam saat itu ya, setelah Nabi bertanya dengan pertanyaan demikian adalah dosa besar, al-isyraku billah wal uququl walidain, ya, berbuat kesyirikan, ya, mempersekutukan Allah azza wajal, memalingkan ibadah kepada selain Allah azza wajal, wal uququl walidain, ya, kemudian apa, durhaka kepada kedua orang tua, ya, ala waqalu zur syahadatu zur, ya. Kemudian Nabi memperingatkan, ya, berhati-hatilah kalian dengan ucapan yang dusta, dengan sumpah yang apa? Dusta. Nah, ini ya, termasuk dari dosa-dosa besar. Ya. Apa indikasinya? Apa cirinya? Cirinya adalah dinamakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai dosa besar. Ya. Apa yang kedua? Barakallahu fikum. Ciri dosa besar yang kedua adalah ya, dosa-dosa yang mengakibatkan adanya hukuman had di dunia, ya, yang mengakibatkan adanya hukuman had di dunia. Ya, hukuman had itu adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syariat, ya, baik itu bentuknya ataupun jumlahnya. Ya. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syariat, ya, bentuknya ataupun jumlahnya. Contohnya barakallahu fikum, ya, adalah hukuman bagi orang yang melakukan ya, perbuatan pencurian, ya, mencuri. Nah, orang yang mencuri dikenakan hukuman had. Apa hukumannya? Ya, dipotong tangannya, yaitu telapak tangannya sampai dengan pergelangan tangan. Ya, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, ya. Dan orang yang mencuri, baik itu laki-laki atau perempuan, maka potonglah ya, tangan-tangan mereka. Nah, ini barakallahu fikum, hukuman had bagi seorang pencuri. Nah, menunjukkan bahwa pencurian ini adalah dosa besar. Dari mana kita tahu? Dengan adanya hukuman had. Ya, dengan adanya hukuman had. Nah, contohnya lagi barakallahu fikum adalah ya, orang yang berzina, ya, az-zani waz-zaniyah. Ya, laki-laki yang berzina, baik itu yang sudah menikah ya, ataupun yang belum menikah. ya, bagi yang telah menikah, ya, atau dan pernah melakukan hubungan suami istri, ya, maka hukumannya adalah ya, rajam. Ya. Dalilnya adalah ya, sebuah ayat Al-Quran yang telah mansukh. Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Ya. Dulu di Al-Qur'an itu ada sebuah ayat. Ya. Tapi ayatnya itu mansukh. Apa itu artinya mansukh? Ya. Dihapus. Ya. Dihapus. Ayatnya lafadznya dihapus tapi hukumnya masih ada. Ayatnya berbunyi wasyaikhu wasyaikhatu dan laki-laki yang telah menikah juga perempuan yang telah menikah idza zanaya apabila keduanya berzina farjumuhumal battah maka rajamlah keduanya sampai meninggal dunia. Nah, dengan adanya hukuman had ini menunjukkan bahwa ya perbuatan zina adalah termasuk dari dosa besar. Nah, kemudian barakallahu fikum qolifiddin azzana wa azzakumullahu jami'an ya. Di antara ciri dosa besar adalah ya, disebutkan ya, hukuman yang keras ya. Disebutkan syiddatul uqubah ya. Hukuman yang keras bagi orang yang melakukannya ya. Contohnya ya pembunuhan ya, membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ifalah barakallahu fikum adalah membunuh ya, seorang mukmin, ya, seorang yang beriman dalam keadaan orang itu bukan orang yang boleh untuk ditumpahkan darahnya. Nabi mengatakan la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Ya, tidak halal darahnya seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah kemudian berzina, maka dibunuh dengan cara dirajam. Kemudian yang kedua wan nafsu bin nafsi, ya. Orang yang membunuh ya dengan sengaja, maka dia dibunuh secara qisas. Yang ketiga adalah wattaliqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad yang keluar dari agama Islam, orang ini pun juga dibunuh. Nabi mengatakan man baddala dinahu faqtuluhu, barang siapa yang mengganti agamanya ya, yang murtad yang keluar dari Islam maka ya bunuhlah. Siapa yang membunuh? Ya waliul amr, yang membunuh adalah penguasa yang sah, pemerintah yang sah. Nah, ketika ada seorang mukmin dibunuh padahal bukan dari salah satu dari tiga ya golongan orang tadi, maka yang membunuh ya, terancam dengan hukuman yang sangat dahsyat ya. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wa may yaqtul mu'minan mutaammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu 'adzaban alima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin ya, barang siapa yang membunuh orang yang beriman secara sengaja fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal ya, di dalamnya. Ya, selama-lamanya ya, tidak. Ya, tidak. Maksudnya di sini khalidan fiha adalah dimasukkan ke dalam ya, neraka dalam waktu yang lama. Dalam waktu yang lama. Tulul mukh, ya. Seorang mukmin yang membunuh ya, jiwa seorang mukmin lainnya tanpa hak, maka balasannya adalah dia akan masuk ke dalam jahanam, kekal di dalamnya itu dalam waktu yang panjang. Wa ghadiballahu alaihi, dia akan mendapatkan murka dari Allah, marah dari Allah. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya dan Allah akan siapkan untuknya adab yang pedih. Nah, ini menunjukkan bahwa membunuh jiwa seorang yang beriman tanpa hak adalah dosa besar. Bahkan membunuh seorang kafir, ya, dhimmi pun juga termasuk dari dosa besar. Ya. Kita tahu bahwa dalam Islam itu orang kafir tidak semuanya boleh dibunuh. Karena ada ya pembagian orang kafir. Orang kafir ada 4. Ya. Ada kafir apa? Zimmi. Yang kedua, kafir mu'ahad. Yang ketiga, kafir musta'min. Yang keempat, kafir harbi. Ya. Kafir zimmi adalah orang-orang kafir yang tinggal di negara apa? Islam. Ya. Yang hidup berdampingan di negara Islam. Yang mereka membayar jizyah, membayar upeti kepada penguasa, ya, pada kaum muslimin. Kafir mu'ahad adalah kafir yang ada perjanjian damai dengan orang-orang Islam. Kafir musta'min adalah kafir yang meminta jaminan keamanan dari orang-orang apa? Islam. Nah, 3 jenis orang kafir ini tidak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh adalah jenis kafir yang keempat, yaitu kafir harbi. Yaitu kafir yang mengangkat senjata memerangi orang Islam. Itu yang boleh dibunuh. Ya. Yang 3 tadi enggak boleh. Bahkan membunuh salah satu dari mereka adalah termasuk dosa besar. Nabi mengatakan, "Man qatala dhimmiyan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir dhimmi, maka dia tidak akan mencium baunya apa? Surga. Ya. Itu barakallahu fiikum beberapa indikasi tentang ya dosa itu dikatakan sebagai dosa besar. Nah, ketika step yang ini, target yang ini tidak berhasil, mengajak umat manusia untuk berbuat dosa besar tidak berhasil, maka setan akan turun kepada tahapan yang berikutnya, yaitu ya da'watun nas ila shaghair, mengajak umat manusia untuk melakukan dosa-dosa kecil. Ketika dosa besar enggak bisa, maka diajak untuk berbuat dosa kecil. Ketika dosa kecil tidak bisa, maka ada step yang kelima, ada target yang kelima, langkah yang kelima, itu akan menyibukkan kita dengan perkara-perkara yang mubah, menyibukkan kita dengan perkara-perkara yang mubah, ya. Perkara-perkara yang kalau kita kerjakan nggak ada pahalanya, ya. Dan juga nggak berdosa. Kemarin kita sebutkan contohnya ikhwanul fitin nam rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya, dengan adanya sarana medsos, ya, yang meramaikan hari-hari kita. Terkadang kita terlena bermain dengan apa? Medsos, dengan gadget, ya. Sesuatu yang mubah ketika yang dibuka itu adalah ya hal-hal yang mubah. Namun terkadang yang demikian ini akan menghalangi kita dari perbuatan yang justru lebih utama, lebih afdol daripada bermain gadget. Kalau sudah bermain gadget, barakallahu fikum, kadang-kadang kita melupakan ada siapa orang di sampingnya, gitu kan? Main gadget, baca telegram, ubah atau nggak boleh. Ubah, cuma di sampingnya itu ada saudaranya, ikhwan, duduk sampingnya, bersebelahan di sampingnya. Lebih utama mana? Dia membaca gadgetnya tanpa menyapanya, ataukah dia memberikan salam kepada sampingnya, ya, ngobrol dengan apa? Sampingnya. Kadang kita tidak terasa. Kita nggak ngerasanya. Ini kan mubah. Yang saya baca adalah sesuatu yang boleh. Padahal di sampingnya barangkali ada ikhwannya. Ya mungkin ya perlu untuk disapa. Yang barangkali kalau diajak ngobrol itu akan apa? Senang. Barangkali akan lebih nyaman kalau saudara ditanya kabarnya. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Ah, ya, keluarganya sehat. Perkara nanti ini adalah sesuatu yang penting. Ya, setelah menyapa, ya, setelah ada pembicaraan, minta maaf, ya, afwan, ana mau balas apa dulu, silakan, ya. Kita enggak, ya, enggak kerasa kadang-kadang seperti itu. Dengan gadget itu yang jauh terasa apa dekat, tapi kadang-kadang yang dekat juga terasa jauh. Kita tahu kabar seluruh dunia, tentang politik, tentang apa, tahu. Nah, tapi begitu ada teman kita di samping, ya, kita masih asik dengan gadget. Wala salam, wala kalam, wala ta'am. Ya, gak nyapa, gak nanya kabar, gak salam. Nah, ini barakallahu fikum. Ya, wujud bagaimana setan itu menggoda kita. Disibukkan dengan perkara yang mubah, bukan perkara yang haram. Mubah. Boleh. Tapi, ya, kemudian meninggalkan sesuatu yang lebih afdal, lebih utama. Nah. Kemudian yang keenam, barakallahu fikum, kalau ini gak bisa, maka, ya, setan akan berusaha untuk menyibukkan manusia dengan, ya, perkara yang keutamaannya itu lebih rendah. Dengan sesuatu yang keutamanya kurang. Dan meninggalkan sesuatu yang keutamanya lebih. Ya. Meninggalkan sesuatu yang keutamaannya lebih. Dan mengerjakan sesuatu yang keutamaannya apa? Ya. Dia mengerjakan sesuatu yang keutamanya kurang. Dan meninggalkan sesuatu yang keutamanya lebih. Ya. Contohnya kemarin kita sebutkan. Orang yang ya, sengaja tidak membiasakan diri untuk hadir di majelis ilmu. Dan mencukupkan diri dengan gadget, ya, HP, telegram, radio, ya, nggak apa-apa sebenarnya, nggak ada yang melarang, bukan perkara yang haram mengikuti ya pengajian lewat radio, lewat telegram, lewat WhatsApp, lewat streaming, masya Allah khair kathir, tapi kita tidak boleh mencukupkan dengan itu, ya, sewaktu kita masih berkesempatan untuk hadir, maka kita apa? Hadir. Jangan sampai setan masuk kepada kita dengan jalan yang ini. Dengan jalan yang seperti ini, yang keenam. Barakallahu fikum, sangat halus. Ya. Tidak terasa. Kalau saya kan yang penting ikut taklim. Gimana taklimnya di rumah? Ya. Pakai radio, pakai telegram, pakai gadget. Ya. Kan saya bisa nyambi untuk ya pekerjaan yang lain. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ia terkait dengan 6 ya, langkah yang ditempuh oleh syaitan dalam ya, menyesatkan umat manusia. Sekarang adalah pembahasan kita tentang bagaimana kita melindungi diri dari gangguan dan godaan setan yang terkutuk. Nah, yang pertama, barakallahu fikum, setelah kita mengetahui tentang bahayanya gangguan setan. Mereka adalah musuh yang nyata, ya. Dan mereka adalah musuh yang abadi, ya. Yang tidak akan ada pertemanan antara manusia dengan setan. Ya. Setan telah bersumpah dan meminta kepada Allah agar dipanjangkan umurnya, bukan dengan tujuan apa-apa, tidak lain adalah untuk ya, menyesatkan umat manusia dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita telah mengetahui betapa ya, setan itu indah, ya, memperindah perbuatan yang jelek seakan-akan menjadi baik, ya. Memperindah dan mengecoh, ya, mentalbis perbuatan yang baik seakan-akan adalah perbuatan yang jelek. Orang yang berbuat baik, ya, justru dikesankan dia adalah orang yang berbuat jelek. Ya. Orang yang mengamalkan sunnah, ya, dianggap sebagai orang yang kuno, dianggap sebagai orang yang ya terbelakang, dianggap sebagai orang yang primitif, ya sebagai orang yang tidak berpendidikan atau apalah itu. Nah, padahal yang dikerjakan sunnah, barakallahu fikum. Nah, yang pertama yang bisa untuk kita lakukan dalam rangka untuk melindungi diri kita dan keluarga daripada gangguan setan adalah ya, senantiasa mempertahankan keimanan dan mempertahankan tauhid kita masing-masing. Menjaga keimanan dan menjaga tauhid kita. Dan ini adalah benteng yang paling kokoh. Benteng yang paling besar. Kalau seandainya benteng ini sudah jebol. Ya, kalau benteng ini sudah jebol. Selesailah sudah. Kenapa barakallahu fikum? Kita tahu dari perkataan al-imam siapa? Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bahwa tingkatan yang paling tinggi Yang ingin dicapai oleh siapa? Syaitan adalah mengajak umat manusia kepada kekufuran, kepada kesyirikan. Kalau seandainya seseorang sudah berhasil dikufurkan, dijadikan sebagai orang yang apa, berbuat kesyirikan, setan sudah selesai tugasnya. Sudah tidak ada tantangan lagi, selesai. Nah, sehingga kalau orang sudah hilang, ya, sudah masuk kepada perbuatan kesyirikan, sudah jatuh kepada kekufuran, maka sudah tidak ada lagi yang diinginkan oleh setan. Ya. Akan lebih mudah ketika diajak untuk melakukan dosa besar. Kok cuma dosa besar? Syirik sudah apa? Berhasil. Ibaratnya barakallahu fikum. Kok suruh nyolong ayam? Nyolong motor juga sudah pinter. Ya. Seperti itu. Ya. Kalau sudah ya benteng ini runtuh, hancur, ya, lebur, maka sudah tidak ada lagi yang dapat untuk membentengi seseorang dari dosa besar, dari apa? Bid'ah, dari dosa kecil, dari dosa-dosa yang lain. Sudah, enggak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barakallahu fikum, dalam surat ya, An-Nahl ayat yang ke-98 sampai 100. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dan apabila engkau, wahai Muhammad, hendak membaca Al-Quran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, maka mintalah perlindungan ya, kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Ya. Dalam ayat yang berikutnya, Allah mengatakan, إِنَّهُ laisa lahu sultanun 'ala alladziina aamanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innahu, sesungguhnya setan, laisa lahu sultan, dia tidak berpengaruh, 'ala alladziina aamanu, atas orang-orang yang beriman, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang bertawakal kepada Rabb-nya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan itu tidak akan bisa untuk mengganggu, menggoda orang yang beriman dan orang yang senantiasa bertawakal. Ayat berikutnya Allah mengatakan, innama sultanuhu 'alal ladzina tawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya tidak lain pengaruh setan itu akan ya, setan itu akan berpengaruh kepada orang-orang yang menjadikannya sebagai pemimpin. Walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Setan itu akan bisa mengganggu, menggoda, memberikan pengaruh kepada siapa? Kepada orang-orang yang menjadikan setan sebagai pemimpin. Yang mengagungkan setan, yang mengidolakan setan, yang menganggap bahwa setan itu adalah makhluk yang besar, yang memiliki kemampuan, yang dapat membantu umat manusia. Walladzina hum bihi musyrikun, dan setan itu dapat mempengaruhi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Sehingga barakallahu fikum ahibatil kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Orang yang paling rentan dengan gangguan setan adalah orang-orang yang bermainnya dengan siapa? Setan. Orang yang paling rentan dengan gangguan setan justru orang-orang yang suka untuk berbuat kesyirikan. Orang yang suka gemar dengan sesuatu yang bersifat apa? Mistik, yang berbau perdukunan atau berbau apa? Ramalan. Orang yang suka menggeluti bidang yang demikian, mereka adalah orang yang paling mudah untuk diganggu oleh siapa? Setan. Orang yang paling mudah untuk dipengaruhi oleh siapa? Setan. Terkadang barakallahu fikum, sebagian orang ya, mereka menggantungkan sesuatu di rumahnya dalam rangka untuk apa? Memberikan perlindungan, katanya. Misal ketika bangun rumah, naruh apa? Sajen ya. Naruh sajen. atau apapun itu, menyembelih ya ayam, apa cemani atau apa, tujuannya adalah apa? Anggapannya adalah supaya dengan itu ya, dengan sajen yang telah dipersembahkan kepada jin, kepada setan ya, maka rumah yang dibangun itu tidak diganggu oleh siapa? Setan. Tapi justru sebaliknya. Justru sebaliknya, orang yang suka berbuat demikian, justru mereka orang yang paling mudah dipermainkan oleh setan. Sebuah kisah nyata. Ketika suatu hari, di antara kita, ya, ada beberapa orang di antara kita diminta tolong untuk apa? Merukyah. Untuk merukyah seorang anak perempuan usianya sekitar kelas 5 SD. Di Cilacap aja. Kita disuruh datang ke rumahnya. Datang ke rumahnya, ketemu sama bapaknya si anak. Dipersilahkan masuk. Ya, kita duduk di sana. Ya biasa. Rumah. Ya. Cukuplah, permanen. Ya. Kita duduk di sana, barakallahu fikum. Ya. Awalnya kita melihat, ya, tidak ada sesuatu yang aneh. Tidak ada sesuatu yang aneh. Tidak ada sesuatu yang mengundang pertanyaan. Biasa rumahnya sebagian masyarakat kan ditempelin kaligrafi ya. Kita lihat di situ tempelan kaligrafi gede. Ayat kursi. Kita lihat duduk-duduk. Nah, kemudian ketika kita apa? Mengangkat pandangan ke ventilasi, ternyata di sana ada apa bungkusan warnanya putih digantung. Kita sudah mandan sesuatu kok nggak biasanya. Akhirnya karena kita penasaran, kita nanya sama sahibul bait ya, Pak Nusewu, kalau boleh tahu itu digantung apa ya? Tentunya ini setelah bicara ya, setelah bicara tentang masalah ya keadaan anak, bicara tentang masalah sedikit masalah akidah, masalah tauhid ya. Belum mulai ruqyah. Ruqyah nanti difahamkan dulu tentang tauhid, tentang apa? Akidah. Baru nanti ada proses ruqyah. Dan ini belum ruqyah. Masih baru ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul, tanya, memberikan faedah sedikit tentang akidah, tentang tauhid ya. Kemudian kita nanya, kalau digantung itu apa, Pak? Kalau boleh tahu. Oh, itu Mas, saya dikasih tahu sama siapa? Teman saya. Katanya itu dapat untuk menangkal ya, gangguan jin. Lah. Ada yang lain enggak? Ada, Mas. Yang satu digantung, satu ditanam. Warnanya putih. Ya. Kalau dugaan saya itu sesuatu dibalut pakai kain putih, ya, mungkin kain mori lah atau kain kafan. Syahid di sini barakallahu fikum. Ternyata orang yang sudah berupaya dengan cara yang demikian, ya, tidak apa? Tidak selamat. Justru setan suka dengan hal-hal yang seperti itu, ya. Menggantungkan sesuatu sehingga apa? Lihat, orang ini bertawakalnya kepada siapa? Bergantungnya bukan kepada Allah, tapi bergantungnya kepada sesuatu yang digantung. Ya, padahal Allah katakan yang dapat dipengaruhi oleh setan adalah dua orang. Yang pertama adalah siapa? Ya. Yang menjadikan setan sebagai panutan, pemimpin, dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Sebaliknya, orang yang akan dilindungi Allah dari gangguan setan adalah orang-orang yang beriman dan orang yang bertawakal. Lihat, tawakalnya dia sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya ketergantungannya kepada Allah Azza wa Jal, tapi dia gantungkan ya, keselamatan hidupnya dia dan keluarga dengan apa yang digantung di rumahnya dia dan apa yang ditanam di rumahnya dia. Ya. Itu pertama. Yang kedua, kita bisa mengambil faedah bahwa menggantungkan ayat Al-Quran itu tidak dapat memberikan penjagaan. Yang dapat memberikan penjagaan adalah membaca ayat apa? Al-Quran. Ya. Al-Quran itu dapat melindungi, menjaga bi'idnillah azza wa jal. Ya. Dapat digunakan untuk meruqyah, untuk mengobati kapan? Ketika Al-Quran itu dibaca. Kalau sekedar ditempel, dipajang, itu tidak akan bisa memberikan manfaat. Ya. Apalagi Al-Quran di rumah cuma di apa? Ditaruh, tidak pernah dibaca sampai berdebu. Ya. Nah, Allah telah mengatakan, ya, melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Ya. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Fa'ina syaitana yanfiru minal bait tuqra'u fihi suratul baqarah au kama qala alaihi salatu wasallam. Sungguh setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat apa? Al-Baqarah, bukan digantungkan padanya surat Al-Baqarah, tidak, tapi dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Ini syahidnya barakallahu fikum. Ini orang yang suka dengan klinik, orang yang suka dengan perdukunan, dengan kesyirikan, ya, hal-hal yang semacam seperti itu, maka mereka orang yang paling mudah untuk diganggu oleh setan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kalau seandainya kita ingin mendapatkan penjagaan dari Allah, tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Tinggalkan kesyirikan, tinggalkan ramalan, tinggalkan perdukunan, ya. Dan ya, jagalah keimanan, jagalah tauhid kita, dan senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah kepada yang lain. Ikhwal fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua, ya, sebab dijaganya seorang dari setan adalah at-tamassuku bil kitab wa sunnah. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat yang ke-36 Allah berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman" Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman, dan barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, itu yang berpaling dari Alkitab wa sunnah, nuqayyid lahu syaitanan, maka kami akan biarkan setan menjadi apa? Fahuwa lahu qarin, menjadi temannya. Menjadi siapa? Orang yang tidak berteman dengan Al-Quran. Orang yang tidak berteman dengan As-Sunnah. Yang jauh dari Allah. Jauh dari As-Sunnah. Siapa lagi temannya kalau bukan? Siapa? Maka hadirnya kita di majalisul ilm. Di majlis-majlis. Dimanapun tempatnya. Dengan asatidah tentunya yang. Ya, kita ketahui. Ahlu Sunnah. Itu merupakan cara kita untuk apa? Melindungi diri dari gangguan setan. Mereka asatidah yang mengajarkan kepada kita Alkitab. Mereka yang mengajarkan kepada kita apa? As-Sunnah. Mereka yang membimbing kita. Mereka yang mengajarkan kita. Mereka yang memperingatkan kita. Mereka yang memberikan nasihat kepada kita. Dengan penuh kesabaran. Dengan penuh ketelatenan. Barakallahu fikum. Dan tentu kita tahu tentang ya, keutamaan-keutamaan orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, pernah dibahas ketika ya, daurah oleh Ustaz Abu Hamzah. Ya, hafizahullah ta'ala. Dan sering dibahas oleh asatidah. Dan di antara keutamaannya, di antaranya adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Kitab dan Sunnah. Maka dia akan dijauhkan oleh Allah Azza wa Jal. Ya. dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan apa? Gangguan setan. Ya. Sudah kan barakallahu fikum. Ya. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Di sini masih ada beberapa cara yang disebutkan dari Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW yang dapat untuk melindungi kita dari gangguan syaitan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.